yasni rohaku upa sahatoloki di jaloho doi dohot dengga nungahu parsita ikon hodo hasia nagabe rokap niton diki. Nang lambok ni hatami sadalan ma tuli ni rohami ido na mambahen marbunga rohaki kunang beniat kita marsira. Nang lambok ni hatami sadalan ma